السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah kita sebutkan dalam مقدمة bahwa mereka-mereka yang berbahagia dengan julukan Ahlus Sunnah, Ansarus Sunnah, pembela Sunnah, pengikut Sunnah, adalah mereka-mereka yang berpegang dengan Quran dan Sunnah dan menjalani jalan para salafus saleh. Dan sudah pula dilihat di dalam kenyataan bahwa firqah-firqah muslimin, kelompok-kelompok kaum muslimin yang paling berpegang dengan kitab dan sunnah dan paling mengikuti para salafus saleh adalah ahlul hadis. Karena mereka lah yang mengikuti athar-athar, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya. Maka mereka benar-benar berpegang dengan sunnah ilman wa amalan. Oleh karena itu ketika ditanya mereka para imam-imam ahlus sunnah, para tokoh-tokoh ahlus sunnah, Imam Ahmad, Imam Ibn Mubarak, Imam Ibn Mahdi, Imam Al-Bukhari rahimahumullah, ketika ditanya tentang hadis bahwa semuanya finnar illa wahidah, semua dalam neraka kecuali satu, dan Nabi menyatakan yaitu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku. Ditanya siapa mereka itu sekarang ini? Siapa al-jamaah yang dimaksud dalam hadis tersebut yang akan selamat dari 73 golongan? Mereka semua menjawab dengan hampir sama. Kalau bukan ahlul hadis, ahlul ilm. Ahlul ilmi wa ahlul hadis. Kadang-kadang disebut dua-duanya. Ahlul ilmi wal hadis. Demikian pula ketika ditanya tentang hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus ada segolongan dari umatku di atas kebenaran, zahirin, tegak di atas kebenaran. Dalam riwayat, mansurun, selalu ditolong, selalu dimenangkan. La yadurruhum man khadarahum, tidak merugikan mereka siapa-siapa yang mengacuhkan mereka dan tidak mau menolong mereka. Tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Idza su'ilu, mereka para ulama tadi, jika ditanya an hadal hadith, ditanya tentang hadis ini, siapa yang dimaksud? Karena Nabi menyatakan la tazalu, akan terus ada, tidak akan bergeser, enggak akan hilang, enggak akan lenyap, akan terus ada di muka bumi ini sekelompok manusia yang zahirina alal haq, berarti pasti ada, tidak kosong dunia ini dari mereka, taifatul mansurah, yang zahirina alal haq, enggak pernah kosong. Tetapi ketika ditanya siapa yang ini, apa yang itu, apa yang sana, apa yang sini, kelompok yang mana yang dimaksud oleh Nabi SAW, akan selalu ada. Yaqulun, para ulama tadi menjawab, hum ahlul hadis. Limadha? Mengapa demikian? Mengapa mereka menjawab hum ahlul hadis? Yang dimaksud dengan firqatul najiyah, ahlul hadis. Yang dimaksud dengan taifatul mansurah, ahlul hadis. Li'annahum wajadu fil waqi' anna man yasduqu 'alayhim hadhanil hadithanil mutawatiran wala yajiduna fis sahati minal firaqi illa ahlul hadith. Yang demikian karena mereka tidak mendapati di dalam kenyataan di medan dakwah enggak ada yang mencocoki dua hadis ini, yang mutawatir ini, yang tidak perlu dibahas lagi kesahihannya, mutawatir. Enggak perlu dibahas karena sudah jelas sahihnya. Wala yajiduna fis sahati minal firaqi illa ahlul hadis. Mereka tidak didapat di alam nyata kecuali ahlul hadis. Siapa yang pantas disebut firqatun najiyah? Yang berpegang dengan Quran dan sunnah dan mengikuti jejak para salafus saleh. Enggak ada lain kecuali ahlul hadis. Yang ini menyimpang ke kanan, yang ini menyimpang ke kiri, yang ini ekstrim ke kanan, yang ini ekstrim ke kiri, yang ini kebablasan ke sana, yang ini kebablasan ke sini. Yang ini meninggalkan ilmu, yang ini meninggalkan amal, padahal punya ilmu. Subhanallah. Maka tidak ada lain kecuali ahlul hadis. Maka mereka berkata, in lam yakun ahlul hadithi fala adri man hum. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Ketika beliau melihat para ahlul hadis membawa penanya masing-masing, membawa catatannya masing-masing, menimba ilmu hadis, ketika diimlakkan oleh para ulama, qala Rasulullah SAW, atau disebutkan sanadnya, haddatsana fulan wa fulan an fulan, qala Rasulullah SAW, mereka catat, mereka tulis. Maka para ulama tadi lihat orang-orang ini. Merekalah surujul ummah. Merekalah pelita-pelita ummah. Mereka khairun nas. Mereka sebaik-baik manusia. Khawani ibn a'azakumullah. Menimba ilmu, mengamalkan. Mengambil ilmu, mengamalkan. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wajaduhum yu'minuna bima yatadammanuhul hadith. Mereka dapati ahlul hadislah yang percaya dan beriman dengan semua yang dikandung oleh hadis-hadis. Dari akidah-akidah, tentunya di samping Al-Quran. Tentunya bersama Al-Quran. Artinya, mereka beriman dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis. Thumma man waratha ahlul hadis, au man waratha ahlul hadis, fi hadzal manhaj. Yang berikutnya dari Firqatul Najiyah, Taifatul Mansurah, adalah orang-orang yang mewarisi dari para ahlul hadis, yang menerima akidah, prinsip-prinsip agama dari mereka para ahlul hadis, mengambil keyakinan-keyakinan, mengambil usulil iman, mengambil semua apa yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah dari mereka, para ahlul hadis. Sawa'an bima yata'allak billahi wa asma'ihi wa sifatih, aw yata'allak bil jannati wan nar, wa ghairiha. Sama saja. Apakah berkait dengan Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, atau berkait dengan surga dan neraka, atau berkait dengan yang lainnya dalam masalah akidah. Mereka semua meyakini, menerima dari ashabul hadis, menerima dari ahlul hadis. Maka ini pun pantas dikatakan firqatun najiyah, golongan yang akan selamat. Taifatul mansurah, golongan yang akan ditolong. Idan, kanu yu'minuna bima dallat alaihi al-ahadith. Berarti, kalau begitu, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Imanan sadiqa, dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Merekalah para ahlul hadis insyaAllah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mereka tidak berani menolak. Mereka tidak berani mengganti. Mereka tidak berani merubah. Mereka tidak berani menambahi. Mereka bahkan kalaupun meriwayatkan dengan makna, mereka akan katakan dengan jujur, aw fima ma'nahu, atau yang semakna dengan ini. Atau kalau dia ragu dari dua lafaz, padahal sama, maka mereka akan berkata, aw qala kada wa kada. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu kehati-hatian mereka. Apalagi menambahi, mengurangi, merubah, menyeret maknanya ke sana kemari. La, itu bukan kebiasaan ahlul hadis. Wa fi babil ibadah. Dalam bab ibadah contohnya. Tadi masalah akidah. Dalam bab ibadah. La yuqaddimuna qawla ahadin ala hadis. Mereka tidak berani mendahului ucapan siapapun di atas hadis. Wa nahnu najid fi hadzal balad, dan kami dapati di negeri ini, berarti di Hijaz, di Mekah Madinah dan sekitarnya, di Saudi, kami dapati sekian banyak para ulama ahlul madzhab yang tasibuna fiqhiyan ila madhhabi Imam Ahmad. Kebanyakan mereka bermadhab secara fiqih, mengikuti madhabnya Imam Ahmad. Dengan kata lain, Hambali. Tetapi, kita lihat mereka. Alladhi wajadnahum yufaddiluna bihi ala sa'iri ahli al-madhahib. Kita dapati mereka selalu mengutamakan hadis dalil di atas tokoh-tokoh madhabnya sendiri. Di atas ahlul madhahib. Tokoh-tokoh madhab. Bahkan, anna fatawahum qa'imatan alal kitabi was sunnah. Bahkan kalau mereka berfatwa, maka fatwa-fatwanya dibangun dengan dalil, dengan kitab dan sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Kama fil ayatil karimah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Itu fatwa mereka. Wa idza khalafa al-madhhab hadithan raddu al-madhhab. Kalau madhhabnya, madhhab Hambali, bertentangan dengan hadis yang sahih, dia akan tinggalkan ucapan madhhabnya dan dia akan pegang hadis. Ini ciri-ciri bahwa dia mengikuti sunnah. Ini bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang yuqaddimuna al-hadith ala qawli ahad. Ala kulli qawl. Mengutamakan hadis di atas ucapan siapapun. amalan biqaulihi ta'ala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Yang tentunya terkandung dalam makna ini, jangan pula mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah Subhanahu wa taala. Aula wa aula. Akhwani fi na'azakumullah. Demikian pula ayat wala tarfa'u aswatakum aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan diangkat suaramu di atas suara nabi. Kata Muqayyim rahimahullah, kalau meninggikan bukan hanya suara, mengutamakan ucapan lain di atas ucapan Nabi, aula wa aula, lebih-lebih lagi dilarangnya. Suaranya saja lebih keras dari Nabi tidak boleh. Apalagi mengangkat suara orang lain, diutamakan, dipegang lebih daripada ucapan Nabi. Tidak bisa. Maka mereka, para ashabul hadis, para ahlul hadis, fi hadzal zaman, di zaman ini pun sama. Mereka punya prinsip tersebut. La yuqaddimuna qawla ahadin ala qawlin nabi. Mereka enggak berani mengutamakan ucapan siapapun di atas ucapan nabi. Walaupun mereka zahirnya tampak memulai belajarnya dari Hambali, dari madhab Hanabilah. Tetapi kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan pendapat madhabnya, mereka tinggalkan pendapat madhabnya. Raddul madhab. Limadha? Min ajlil hadis. Karena mengutamakan hadis. Wa idza khalafa ayatan raddul madhhab min ajli al-ayah. Kalau ternyata ucapan pendapat madhhabnya bertentangan dengan ayat, mereka tinggalkan ucapan madhhabnya karena mengutamakan ayat Al-Qur'an. Ikhwani fi din a'azakumullah. Dan saya menyaksikan saksi hidup ketika duduk di majlis Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan beliau mengajarkan Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni' adalah ringkasan madhab Hambali. Kedudukannya seperti matan ghayah wa taqrib dalam madhabnya Syafi'i. Matan Abi Syuja' sekelas dengan itu. Tetapi ketika ada pendapat padanya dari pendapat muallif yang menyatakan bahwasanya disunnahkan untuk menikahi satu wanita saja bila tanpa ibu, Syekh rahimahullah menyatakan ini tidak ada dalilnya. Lihat, padahal beliau Hambali dan yang dipegang bukunya buku Hambali. Adapun menyatakan disunnahkan nikah satu, maka ini tidak tepat. Karena Allah menyatakan fanqihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum fawahidah. Ini yang diperintahkan. Kalau tidak mampu, ya satu sajalah. Tidak mampu adil. Demikian pula ketika Bila'um, beliau bahkan berkata, Bila'um, apakah dia tumbuh dari biji? Kok tanpa ibu? Setiap perempuan pasti punya ibu. La, kata dia, ini adalah maksudnya yatimah. Disunnahkan untuk menikahi wanita yang yatimah. Walaysa indahu dalil. Walaysa indahum dalil, kata beliau. Tidak ada dalil. Illa syu'um. Kecuali kekhawatiran syu'um. Biasanya kalau ada ibunya, tarik-menarik kecintaannya dengan suaminya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Beliau tidak muqallid. Dan beliau menyatakan demikian. Ya layta syi'ri. Duhai kiranya mereka-mereka yang membahas matan ghayah wa taqrib, matan Abi Syuja' juga sama. Kalau ada yang menyelisihi sunnah, kita katakan bahwa ini pendapat yang marjuh. Karena sebutkan dalam hadis yang sahih demikian-demikian. Atau ini bila dalil. Yang lebih sahih adalah apa yang dikatakan dalam dalil. Maka niscaya akan bersatu di atas sunnah. Yang memulainya dari madhab Syafi'i, yang memulainya dari Hambali, yang memulainya dari Maliki, akan ketemu dalam dalil, dalam sunnah, karena mereka bukan muqallid. Tetapi ya wailat, ya wailakum, celaka kalian, celaka kita, kalau masing-masing ta'assub dengan madhabnya, pokoknya ini kata madhab Hambali, Pokoknya ini kata Syafi'i, pokoknya ini kata Maliki, maka niscaya enggak akan berakhir pertikaian ila akhir zaman. Enggak akan bisa ada ketitik temu atau ada persatuan dalam pemahaman, enggak akan ada. Tetapi kalau saja masing-masing memiliki istijabah terhadap dalil, tunduk terhadap dalil, dan diutamakan dalil di atas aqwal a'immah rahimahumullah. Diutamakan ucapan Rasulullah SAW di atas ucapan siapapun. Jangankan ucapan para imam-imam madhab. Ucapan Abu Bakar wa Umar, kalau ada yang menyelisihi Rasulullah SAW, kita akan pegang ucapan Rasul. Dan itu kita ambil dari ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Akhsha an tanazzala 'alaykum hijara min as-sama'. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar qala Umar. Khawatir akan turun azab. Ketika disampaikan dalil, jawabannya qala Abu Bakar wa qala Umar. Tayib, bagaimana kalau jawabnya tetapi qala Syafi'i, qala Hambali, qala Imam Ahmad, qala Imam Malik. Ya tentunya mereka di bawah Abu Bakar wa Umar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Qala, selanjutnya Syekh berkata, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, wajadna hadha fi tadrisihim. Kita lihat ulama ahlus sunnah dalam tadrisihim, dalam pengajaran mereka, wa khutabihim, khutbah-khutbah mereka, wa muhadaratihim, muhadarah-muhadarah mereka, wa fi mu'allafatihim, dan dari tulisan-tulisan mereka, wa fatawahum, dan fatwa-fatwa mereka, tajiduhum, kamu dapati mereka di dalam semua itu, yuqaddimuna al-hadith, selalu mengutamakan hadith, selalu mengutamakan dalil. Hatta ala qawli Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Hingga walaupun meninggalkan atau dengan meninggalkan pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena hadis sahih, ucapan Imam Ahmad pun ditinggalkan. Maka jangan dijuluki dengan julukan yang sinis, mereka itu Hambali. Tidak. Mereka Sunni. Walaupun mempelajarinya dari awal, memulainya dari madhab Hambali. Tetapi mereka didik, anak-anak didiknya, untuk berhujjah dengan dalil, apa yang tidak cocok dengan dalil, ditinggalkan. Fahum min ahlil hadis. Maka silakan, apakah memulainya dengan madhab Syafi'i, ataupun memulainya dengan madhab Maliki, ataupun memulainya dengan madhab Hambali, maka ajarkan pada mereka para santri-santri di pondok-pondok pesantren untuk memiliki prinsip ahlul hadis. Apa itu prinsip ahlul hadis? Mengutamakan hadis di atas ucapan siapapun. Maka mereka para imam-imam ahlus sunnah tentunya dominannya 99,9% mereka berupaya untuk mengikuti hadis. Tetapi yang namanya manusia kadang tergelincir, kadang tidak tahu hadis tersebut atau belum sampai kepadanya, kadang dia berpendapat bahwa itu tidak sahih ternyata sahih, atau sebaliknya dikatakan itu dikira sahih padahal dhaif, maka terjadilah ketergelinciran mereka. Maka barakallahu fikum, taklid tidak diperintahkan, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah untuk mengkaji dari mereka para imam-imam ahlus sunnah dengan tidak taklid, dengan mengikuti mereka secara dalil, secara hujjah. Maka ketika dia tahu bahwa ini marjuh, ini rajih, dia akan memilih yang rajih, meninggalkan yang marjuh. Kalau dia melihat dalil ini lebih kuat daripada yang itu, dia akan mengatakan ini yang sahih, itu yang tidak benar, atau ini yang kuat, ini yang lemah, atau dengan bahasa yang lebih sopan dari itu, ini yang rajih, ini yang marjuh. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini barakallahu fikum contoh dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Kita saksikan al-firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah. Seperti itu jalan mereka. Fahum min ahlil hadith, maka mereka lah ahlul hadith di zaman kita. Mereka lah firqatun najiyah insyaAllah. Mereka lah ta'ifatul mansurah yang sifat-sifatnya demikian. Wahuwa syai'un malmus. Dan itu adalah perkara yang malmus, yang bisa diraba, bisa dilihat, bisa diketahui. Oh bukan mereka, terus siapa? Bukan ini, bukan, yang itu, bukan, yang ini, bukan. Berarti tidak ada. Enggak mungkin, enggak ada. Iya kan? Enggak mungkin enggak ada. Harus ada. Karena Nabi yang memberitakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada. Tidak akan sirna, tidak akan bergeser. Akan selalu ada. Sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tapi kita lihat mana yang akrab di antara umat-umat ini. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Mana yang tunduk pada dalil? Mana yang kalau ada qala Allah, qala Rasul, dia tinggalkan ucapan madhabnya. Dia tinggalkan ucapan tokohnya. Dia tinggalkan ucapan kiainya. Dia lebih memilih qala Allah wa qala Rasul. Yang mana? Qul ibn a'azakum in lam yakun ahlul hadith fala adri manhum. Kalau bukan mereka para ashabul hadis, para ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Firqatun Najiyah di zaman ini. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Syekh rahimahullah, hafizahullah wa ra'ah. Man arada an yanzur fil waqi' falyarji'. Siapa yang pengin lihat kenyataan yang ada di muka bumi ini? Silakan merujuk kepada fatwa-fatwa, muhadara-muhadara, kitab-kitab mereka. Para a'immah, para ulama tersebut. Kamu akan dapati sifat tadi ada pada mereka. Falihadha qad yas'a ba'du ahli al-fitan liistighlal itlaq ahli al-hadis aw as-salafiyyin 'ala ha'ula'i fa yaqulun innal maqsud bihi ghairahum. Oleh karena itu ahlul fitan yasa berusaha dan berupaya liistighlal itlaq ahli al-hadis aw as-salafiyyin 'ala ha'ula. Oleh karena itu ahlul fitan, tukang fitnah, ahli dalal, bahkan musuh-musuh Islam dari luar Islam selalu berupaya untuk menyimpangkan manusia dari ulama tersebut. Kalau yang lain silakan. Mau ikut yang ini, yang ini, yang ini, silakan. Bebas memilih. Selama ahli dalal, kelompok sesat, tidak perlu saling mendahului. Mau yang ini boleh, mau yang itu boleh, yang ini boleh. Yang ini awas. Selalu begitu. Sehingga kamu saksikan paling dimusuhi. Paling dicaci. Dijuluki dengan sekian ribu julukan. Yang jelek. Dituduh dengan 1001 tuduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya dusta. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bicara teroris yang ditunjuk Madinah, sumber teroris katanya, kan aneh. Apakah bodoh atau pura-pura bodoh? In kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu ya kafir Amriki, itu musibah. Orang yang katanya negara maju, punya intelijen yang hebat, kok enggak tahu kalau mereka anti teroris? Itu musibah. Berarti bodoh banget intel-intelmu. Wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau kalian tahu, berarti musibahnya lebih besar. Berarti kalian memang menginginkan kehancuran Islam. Berarti kalian bukan ingin memberantas teroris, tapi memberantas al-haq wat tauhid was sunnah, ingin memberantas Islam yang hakiki, Islam yang murni. Wa hadha a'zam wa a'zam wa a'zam. Ikhwani fid din, a'azakum wa qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan bahwa ahlud dalal ahlul fitan yas'a, berupaya agar jangan sampai umat ini menyebut mereka sebagai ahlul hadis atau salafiyin. Maka selalu berkata mereka, al-maqsud ghairahum, yang dimaksud bukan mereka. Hadihi kutubuna wa muhadaratuna wa kulluha tadkhal walillahil hamd hamata hadhihi da'wa qadiman wa haditha. Silakan buka kitab-kitabnya. Silakan lihat kajian-kajiannya. Silakan buka muhadarat atau dengarkan muhadarahnya, khutbah-khutbahnya, lihat. Apakah mereka mengikuti pendapat manusia atau mengikuti dalil? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka dalam keadaan lebih mengutamakan ucapan manusia atau lebih mengutamakan hadis, hujjah? Lihatlah yang dulu maupun yang sekarang. Di negeri ini, negeri beliau. Negeri Hijaz. Alladhi nafa'allahu bidawatihi al-ummah al-islamiyah. Yang alhamdulillah, yang Allah memberikan manfaat dengan sebab keberadaan negeri tersebut. Negeri Tauhid. Satu-satunya negara yang mengibarkan la ilaha illallah. Yang dasarnya, dasar negaranya Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Apa ada? Ditambah lagi, bagaimana penyebaran Islam oleh mereka? Mereka berlomba-lomba untuk memberikan amal jariah. Bikin mujamma' seperti mujamma' Malik Fahd yang mencetak Al-Quran, memeriksa Al-Quran, meneliti Al-Quran, menterjemahkan ke dalam seluruh bahasa dunia dan disebarkan ke seluruh dunia. Dan sekarang Malik Salman membuat mujamma' untuk hadis. Masya Allah. Semoga Allah berikan keikhlasan pada mereka sehingga amalannya menjadi jariah. Khunifinazakumullah. Nafi' memberikan manfaat kepada seluruh dunia. Belum lagi buku-buku yang mengajarkan tauhid. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya oleh beliau, oleh syekh. Ayqadha min subatiha wa akhrajaha min dhulumatil jahli wad-dhalal bihadhihi ad-da'wah. Dengan sebab dakwah mereka para ahlul hadis, orang yang tadinya tidak sadar jadi sadar, yang tadinya tertidur terbangun, yang tadinya jahil tenggelam fi dhulumatil jahli, tenggelam dalam kegelapan kebodohan, mulai melihat. Oh, ini yang namanya hak. Tolong Ustaz, ajari saya. Sungguh demi Allah, saya merasa baru masuk Islam saat ini. Itu saya dapati. Orang yang berkata seperti itu, padahal dia dari pondok pesantren. Saya baru melihat Islam yang sesungguhnya sekarang ini. Mengapa? Karena kita katakan dalil, dalil, dalil, dalil. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Yang selama ini dia merasa hanya di haruskan begini, ini madhab, harus ikut, ini madhab, harus ikut. Dan itu bukan cuma di Indonesia. Di Pakistan, Bangladesh, dan sekitarnya, mereka terkungkung dengan madhab ahnaf, hanafi, dan seakan-akan harus begitu. Walaupun ada dalil yang sahih, ada ayat, ada hadis yang sahih, dia gak akan mau peduli. Pokoknya ucapan madhab harus diutamakan. Demikian pula di madhab Hambali. Ada yang seperti itu. Maka ikhwan ibn a'azamullah, ketika diajarkan prinsip sunnah, prinsip ashabul hadis, baru mereka terbelalak matanya. Dan melihat ini yang hak. Padahal itu ucapan para imam. Ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Malik, ucapan Abu Hanifah bahkan. Rahimahumullahu ajma'in. Kata Imam Malik, kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis, peganglah hadis, lemparkan ucapanku ke dinding. Lemparkan ucapanku ardal ha'il. Diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Imam Syafi'i. Demikian pula Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis yang sahih itu adalah madhabku. Itu adalah madhabku. Demikian pula Abu Hanifah dan Imam Malik mengucapkan kalimat yang hampir sama. Artinya mereka mengajarkan prinsip sunnah, prinsip ashabul hadis. Maka mereka semua ashabul hadis. Hanya saja pengikut-pengikutnya yang kemudian mukallid dengannya, pokoknya hambali. Walaupun marjuh, walaupun pendapat yang daif, walaupun pendapat yang lemah, bahkan salah, bahkan itu ketergelinciran beliau, rahimahullah wa ghafarallahu lahu, tetap mereka pegang kuat-kuat. Pokoknya hambali. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu bukan prinsip salaf, itu bukan prinsip ahlus sunnah, itu bukan prinsip ashabul hadith. Demikian pula yang muqallid dengan syafi'iyah. Pokoknya, apa kata madhab syafi'i? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal'an, al-jama'at as-salafiyyah tasiru ala haji kitabillah wa sunnati rasulillah. Sekarang, ketika dakwah salafiyah berjalan, ketika jama'at as-salafiyyah berjalan, berupaya untuk kembali kepada kitab wa sunnah, dan kembali kepada pemahaman salaful ummah, dan selalu mengajak kaum muslimin kembali pada kitab wa sunnah, kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, kembali kepada ucapan para sahabat, para muhajirin wal ansar. Kenapa dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek? Kenapa dituduh? Akan meledakkan negeri ini, akan menghancurkan negara, akan merusak, akan begini. Kenapa? Apa salah mereka? Ajib. Ini keanehan yang nyata. Bahkan mereka bersatu padu untuk memusuhinya dalam keadaan tidak paham sama sekali. Ditanya mengapa kalian memusuhi sedemikian rupa? Nggak tahu, pokoknya katanya begitu. Padahal mereka sudah berani sampai siap untuk menumpahkan darah. Siap perang. Kalau kalian tidak pergi, kami akan perangi kalian. Aneh. Ada faktor X. Tidak terlihat, tidak bisa diraba, tapi dirasakan. Apa itu? Makar syaitan. Syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah, la'aq'udanna siratakal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Untuk apa? Untuk menghalangi. Yang jalannya belok ke kanan, belok ke kiri, aman, tentram, sentosa. Karena syaitan tidak duduk di sana, tidak menghalangi di sana. Tetapi ya wailak, kalau engkau berjalan di atas jalan yang lurus, kita buat sunnah, mengikuti salafnya, mengikuti para sahabat, para tabi'in, para imam-imam, ahlus sunnah, maka niscaya akan dituduh dengan sekian macam tuduhan, dan akan dihalangi sebisa-bisanya. Kadang syaitan meminjam mulut manusia, kadang syaitan membisikkan di pikiran-pikiran mereka, kadang syaitan dalam keadaan memiliki sekian cara untuk menghalangi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka siap-siap. Siapa yang ingin kembali pada kitab wa sunnah, kembali kepada pemahaman salaf, pasti akan menghadapi makar-makar syaitan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anehnya, ketika kita berkata, qala al-imamu syafi'i, qala al-imamu Ahmad, qala ibn Hajar, qala an-Nawawi rahimahullah, mereka juga menuduh kalau itu pura-pura. Mereka berpura-pura mengikuti Imam Syafi'i. Mereka berpura-pura merasa atau mengaku-ngaku kalau mereka mengikut juga para ulama. Padahal dusta. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kitabnya kita kaji. Bulughul Maram, kitabnya siapa? Ibn Hajar Asy-Syafi'i. Tokohnya Imam Syafi'i. Lalu Salihin, kitabnya siapa? Sama. An-Nawawi Asy-Syafi'i juga. Kita baca Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni. Dari mazhab apa itu? Asy-Syafi'i. Kenapa? Oh, kita benar-benar mempelajari kitab mereka? Kok dituduh itu hanya mengaku-ngaku mengikuti ulama kita? Itu ulamanya kaum muslimin seluruhnya. Bukan hanya ulama kalian, ulama kita dan ulama seluruh kaum muslimin. Ini ikhwan fil din a'azakumullah, keanehan yang nyata. Harusnya kan gembira, alhamdulillah mereka mengikuti imam kita, Imam Syafi'i. Mereka mengikuti tokoh-tokoh madhab Syafi'i. Alhamdulillah mereka sudah mendekat kepada madhab Syafi'i, kan bagus. Seharusnya demikian. Qala, dikatakan selanjutnya, wa fil aqidah, mereka mendapatkan bimbingan dari Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau rahimahullah memperjuangkan tauhid dengan ilmunya dan dengan pula kekuatannya bersama dengan Ibn Saud. Lakas saif walana al-fatwa, engkau pedangnya, aku fatwanya. Maka tegaklah daulah tauhid, daulah la ilaha illallah, daulah yang berdasarkan Quran was sunnah dengan pemahaman salaf, yang undang-undangnya adalah syariat Islam. Tapi, na'am, kita katakan tidak ada yang sempurna. Tetapi bukankah itu yang lebih baik dan paling baik di masa sekarang ini? Apakah ada yang lebih baik dari itu? Kata mereka, mereka para ulama yang di Yaman ataupun yang di Yordan ataupun yang di Mesir, semuanya mengatakan dengan jujur, tidak ada negeri yang lebih dekat pada kitab sunnah selain negeri Hijaz, negeri Saudi. Tidak ada yang lebih aman dari negeri tersebut. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ada kekurangan, di mana-mana ada kekurangan. Ada ketidaksempurnaan, di mana-mana manusia memiliki ketidaksempurnaan. Tetapi di mana ada sebuah negara yang dasarnya Quran wa sunnah dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah? Di mana ada negara yang hukumnya syariat Islam? Di mana ada negara yang demikian keadaannya, yang mahkamahnya dipimpin oleh ulama? Qul inna a'azakumullah. Dan di mana pula ada negara yang kalau ada dai-nya mengajarkan kesesatan ekstrim, penyimpangan, atau mengajarkan radikalisme, ditangkap dan dipenjara dalam keadaan tidak peduli siapa dia. Syiah ekstrim mengancam pertumpahan darah, mengadakan begini dan begitu, tangkap, penjara. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara tentang akrab. Mereka terlihat bukti-buktinya, kedekatannya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki tulisan-tulisan, buku-buku, kitab-kitab. Silakan, kamu yang meragukan tentang beliau, buka kitabnya, periksa apakah ada ucapan beliau seperti yang dituduhkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad bin Wahhab. Apakah ada? Silakan buka. Apakah kitab Tauhid? Apakah kitab Kasyful Syubuhat? Apakah kitab Qawaidul Arba? Apakah kitab sekian banyak kitab-kitab beliau? Silakan. Buka dari awal sampai akhir. Ikhwani fi din a'azakumullah, yang katanya tidak boleh bersalawat, memulai kitabnya dengan salawat. Yang katanya memusuhi ulama, para imam-imam ahlu sunnah, padahal menukil dalam kitabnya para imam-imam ahlu sunnah. Yang katanya dia anti, tidak mau memuliakan Rasulullah SAW, memuliakan Rasulullah SAW setinggi-tingginya. Bahkan ada bab khusus tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Masalahnya, ketika sebagian orang tidak memiliki hujjah, maka mereka menuduh dengan sekian tuduhan. Ketika tidak memiliki hujjah, mereka hanya mencaci maki dengan segala macam cacian-cacian yang tidak jelas dari mana asal-usulnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, inti dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh para imam-imam ahlus sunnah sepanjang masa, sampai kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai kemudian para pengikut-pengikutnya, sampai para ahlus sunnah, ahlul hadis, salafiyun hari ini, intinya cuma satu. Beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Apa salah itu? Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Itu tauhid yang diajarkan. Apa kalian maunya boleh berdoa pada siapa saja? Itu bukan tauhid. Maka silakan. Kalaupun qata hadzal hulqum, kalaupun potong leher ini, tetap kita akan katakan beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Apalagi kita enggak ragu sama sekali. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Apakah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ataupun dari imam-imam yang lain, kalau itu kata-katanya, ya kita terima. Jangan dari dia, dia itu pembohong besar. Ini ucapan-ucapan hak. Jangan beribadah kecuali pada Allah. Jangan berdoa kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu Al-Qur'an yang mengajarkan. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Walhamdulillah, tegaklah majlis-majlis ilmu. Tegaklah pondok-pondok pesantren. Tegaklah jamiah-jamiah, kampus-kampus, sekolah-sekolah. Masya Allah, mengajarkan tauhid was sunnah. Mengajarkan manusia agar beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Dan mengajarkan ikutilah sunnah, jangan ikuti yang lain. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Wa tubadzil malayin lid-da'wah ila Allah. Dan mereka mengeluarkan sekian besar harta, biaya untuk menyebarkan dakwah ini. Untuk membela dakwah salafiyah, dakwah yang shadiqah, yang berisi cuma dua tadi, tidak lebih. Aqul, saya katakan, kata Syekh, inna awlan nasi bihadal wasf, wasful firqatin najiyah wa ta'ifatul mansura, hum ahlul hadith. Kembali kepada pembahasan inti, bahwasanya paling utama dari manusia yang pantas disifati dengan sifat ini, sifat golongan selamat, atau dijuluki dengan firqatun najiyah atau ta'ifatul mansurah, adalah ahlul hadis, ulama yang ahli di bidang hadis, yang berpegang dengan hadis, yang menyampaikan hadis, mendakwahkan hadis. Wa ala ra'sihim ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pokok tertingginya atau kepalanya yang paling tingginya setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat, ashabu Rasulullah SAW, dan yang mengikuti para sahabat itu para tabi'in, dan yang mengikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat itu para tabi'it tabi'in, dan orang-orang dari para imam-imam yang mengikuti pengikut-pengikut para pengikut sahabat, ini para imam-imam ahlus sunnah, dan orang-orang yang ingin meniti jejak mereka seluruhnya, yaitu para salafiyun. Khani fidina azakumullah. Kita tidak menakyin fulan wa fulan. Kalau menakyin fulan wa fulan, ini ingin mengikuti salaf, ini juga ingin mengikuti salaf. Yang ini baru selangkah, yang ini sudah 100 langkah. Apakah sama? Tidak akan sama. Maka kita tidak menakyin. Tetapi kita menyatakan siapapun kalian, dari manapun kalian, wahai kaum muslimin, kalau kalian berupaya meniti jejak mereka, para salafus saleh, para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in wa tabi'ihim, maka niscaya engkau adalah orang yang pantas disebut firqatun najiyah, orang yang pantas disebut ta'ifatul mansurah. Maka masing-masing periksa dirinya. Sudah seberapa salafiyah yang kau pegang? Sudah seberapa langkah engkau menuju jalan salaf? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Agar jangan sampai dikira kita sedang rebutan mengklaim siapa yang selamat. Bukan. Sedang mengajarkan satu ilmu. Bahwa orang yang akan selamat adalah yang mengikuti salaf. Orang yang selamat adalah yang mengikuti salaf. Saya juga mau mengikuti salaf ya Ustaz. Nah, saya juga. Mereka juga. Bahkan hum yang terjerumus dalam sufiyah menyatakan pondoknya pondok salafiyah. Berarti mereka juga ingin sesungguhnya. Tapi seberapa salafiyah yang mereka pegang? Apakah mereka sudah benar-benar 100% mengikuti salaf? Atau mereka hanya pada masalah tertentu saja? Bahwa kalau kita dalam masalah ini, kita ikut Syafi'i. Kalau dalam masalah ini, kita ikut Asy'ari. Kalau dalam masalah ini, kita ikut Naqsyabandi. Khamil bin A'azakumullah. Mencampur-campur. Sehingga barakallahu fikum. Kita hanya menyampaikan satu ilmu yang hak yang disebutkan oleh para a'immah bahwa ashabul hadis merekalah firqatun najiyah. Ahlul hadis merekalah ta'ifatul mansurah, ahli sunnati wal jamaah. Qala dikatakan selanjutnya hafizahullah qala ma fatahud dunya, mereka itu para sahabat, para salaf ridwanullah alaihi majma'in, tidak membuka dunia ini, tidak membuka negeri-negeri, tidak memenangkan sekian perjuangan jihad kecuali dengan qala Allah wa qala Rasul. Tanpa dua itu tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menangkan mereka karena mereka berpegang dengan qala Allah wa qala Rasul. Allah menangkan mereka karena mereka di atas al-haq. Yang kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq mansurun. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, selalu dimenangkan. Limadha? Karena qa'im 'alal haq. Zahir 'alal haq. Wa nasya'a ulama'u afdha. Maka muncullah setelah generasi sahabat tokoh-tokoh ulama afdhad yang menonjol hebat ilmunya di alam Islam ini. Di dunia Islam muncul para tokoh-tokoh ulama. Mereka menjadi imam, mereka menjadi panutan, mereka menjadi tokoh kaum muslimin, teladan kaum muslimin. Dengan apa? Dengan qaul Allah wa qaul Rasul. Muncul setelah itu tiga generasi atau generasi berikutnya yang mufaddalah. Mengapa mereka mufaddalah? Yang kata Nabi, khairul qurun qarni atau khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya. Mengapa mereka dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia? Dengan qala Allah wa qala Rasul. Karena mereka berpegang dengan hujjah. Dengan qala Allah wa qala Rasul. Mereka benar-benar mutamassik bidalil. Berpegang dengan hujjah. Dengan ayat dan hadis yang sahih. Setelah mereka, muncul para imam, imam ahlu sunnah. Mengapa mereka menjadi tokoh? Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mengapa muncul para imam-imam? Apakah dari tabi'in, dari tabi'it tabi'in? Apakah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Apakah Imam Al-Thawri, Imam Ibn Uyainah? Apakah Imam, sampai Imam Al-Bukhari? Dari mana? Mengapa mereka menjadi tokoh? Apakah hebatan mereka? Kalau mereka dikatakan imam, karena mereka mempelajari hadis dan menyampaikan hadis dan berkata bahwa hadis yang sahih itu madhabku. Huwa madhabi. Imam Bukhari apa karyanya? Kitab kumpulan hadis. Imam Muslim apa karyanya? Kumpulan hadis. Imam Ahmad apa karyanya? Kumpulan hadis. Imam Syafi'i apa karyanya? Musnad hadis. Kalian tahu Masanidin Arba'ah? Musnadnya Imam Syafi'i, musnadnya Imam Ahmad, musnadnya Imam Malik. Semua punya musnad. Punya kitab-kitab hadis. Karena mereka ahlul hadis. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hadihil qurun, al-mufaddalah, bishahadati Rasulullah, generasi-generasi terbaik umat ini, yang dipersaksikan dengan persaksian Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, ma kana inda illa qala Allah wa qala Rasul. Mereka tidak memiliki selain qala Allah wa qala Rasul. Mereka tidak memiliki selain ucapan Allah, ucapan Rasul. يعلمون العرب والعجم كل من يدخل في دين الله يربونه تربية صحيحة. Mereka mengajarkannya kepada orang-orang Arab dan orang-orang selain Arab. Arab dan non-Arab. Arab dan ajam. Mereka membimbing mereka, mentarbiah mereka dengan tarbiyatan sahihah. Ala qala Allah wa qala Rasul. Di atas ucapan Allah, ucapan Rasul. Dalam masalah akidah, qala Allah, qala Rasul. Dalam masalah ibadah, qala Allah, qala Rasul. Dalam masalah akhlak, qala Allah, qala Rasul. Dalam masalah siasah, qala Allah, qala Rasul. Dalam masalah jihad, qala Allah wa qala Rasul. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka para ulama mentarbiyah manusia dengan tarbiyah ilmiah amaliyah. Tarbiyahnya tarbiyah ilmiah amali. Diajarkan ilmunya dan diajak untuk mengamalkan. Ini dalilnya, ini hujahnya. Ayo, amalkan. Bukan hanya teori ilmian bila amal. Bukan pula pokoknya kerjakan tanpa ilmu. Tidak. Khani fiddina azakumullah. Maka jadilah murid-murid mereka ulama. Ashabu Imam Syafi'i, ulama. Ashabu Imam Ahmad, ulama. Ashabu Malik, ulama. Barakallahu fikum. Qala, maka dikatakan selanjutnya, lanjutan hadis tadi, bahwa generasi yang terbaik dari manusia ini adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Apa selanjutnya? Thumma ya'ti. Kemudian datang satu kaum yang bersaksi sebelum diminta persaksian, yang bernadar kemudian tidak ditepati, yang kemudian muncul di tengah mereka as-siman, orang-orang gemuk yang lebih mementingkan dunia. Wafi riwayah, dalam riwayat, tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatuhu. Persaksiannya mendahului sumpahnya, sumpahnya mendahului persaksiannya. Wah, berlomba-lomba. Wallahi, wallahi, saya bersaksi. Wallahi, saya bersaksi. Persaksian dengan sumpah gampang sekali. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini keadaan generasi berikutnya. Setelah generasi al-mufaddalah dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in muncul setelah itu. Kelompok-kelompok yang kata Nabi menggampang-gampangkan sumpah. Menggampang-gampangkan persaksian, enggak minta, enggak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa mereka? Dan kayak apa mereka? Dan apa maksud Rasulullah SAW memberitakan tentang akan datangnya kelompok jenis mereka? Tanbihan wa tahdhira. Peringatan dari bahaya mereka-mereka yang tidak ikut salaf. Yang tidak ikut generasi yang pertama, para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'it tabi'in. Yaitu orang yang bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu. Yang bersaksi dengan persaksian-persaksian dusta. Yang mengaku begini, mengaku begitu padahal dusta. Ad'iya. Hanya pengaku-pengaku. InsyaAllah kita akan bahas yang demikian pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Shallallahu ilaha illa ansakurka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.